Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fillah azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Jurumiyah. Yang mana terakhir kita ambil adalah masih mengenai daripada dhanna wa akhwatuha. Dan sudah kita lewati bersama bahwasannya dhanna wa akhwatuha fungsinya adalah menasabkan dua maf'ul bih. Karena fi'il itu ada kalanya dia lazim, ada kalanya dia muta'addi. Lazim itu adalah fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Muta'addi itu adalah fi'il yang butuh maf'ul bih. Terkadang ada yang muta'addi li maf'ulin wahid. Terkadang ada yang muta'addi li maf'ulain. Terkadang ada yang muta'addi li salasi maf'ulat. Artinya fi'il itu yang muta'addi terkadang ada yang butuh satu maf'ul bih, ada yang butuh dua maf'ul bih, ada yang butuh tiga maf'ulun bih. Semuanya sudah kita lewati pembahasannya secara globalnya. Sekarang kita berada pada dhanna wa akhwatuha, ini yang muta'addi li maf'ulain, yang dia membutuhkan dua maf'ulun bih. Yang pertama maf'ul awal, yang kedua maf'ul sani. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Namun perlu diperhatikan dan perlu diketahui, seringnya ketika awal-awal belajar mungkin yang kita pahami hanya fi'il madhi saja yang beramal. Namun ternyata tidak, bahkan fi'il madhinya juga beramal, fi'il mudhari'nya juga beramal, isim fa'ilnya pun juga beramal. Oleh karena itu perlu direnungi dan dicermati kembali. Naam. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasanya dhanna wa akhwatuha terkadang maknanya dugaan atau sangkaan, terkadang maknanya yakin. Nah, karena semuanya berkaitan dengan af'alul qulub, fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hati. Sekarang kita akan memasuki rincian yang berikutnya mengenai saudara-saudaranya dhanna. Saudara nam perempuannya dhanna. Qala al-mu'allifu asabahullah an-naw tsani, jenis yang kedua, af'alut tasyir, fi'il-fi'il yang menunjukkan tasyir. Tasyir itu adalah dari kata sayyara, yusayyiru tasyiran, yang maknanya menjadikan. Paham ya? Menjadikan dari sesuatu yang belum jadi menjadi sesuatu yang sudah jadi. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maknanya misalkan tanah antum jadikan menjadi semacam periuk atau kendil, itu berarti menjadikan ya. Nah, itu nanti masuk dalam kategori af'alu tasyir, mengubah, memindahkan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Besi misalkan antum ubah, antum buat menjadi cincin, ini masuk dalam af'alu tasyir nanti. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ittakhattul hadida na'am khataman, aku menjadikan besi itu menjadi apa? Cincin. Mafhum salah ya? Kita lewati. Nahwu ja'ala wa radda wa attakhadha wa sayyara wa wahaba. Afalu tasyir, fi'il-fi'il yang menunjukkan tasyir, yaitu menjadikan atau na'am barakallahu fikum wa na'am, maknanya menjadikan itu ya, itu makna yang bagus. Nahwu ja'ala wa radda wa attakhadha wa sayyara wa wahaba, itu semuanya artinya menjadikan. Mafhum? Naam. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Kama takhadani Allahu khalila, sebagaimana Allah taala menjadikan aku adalah khalil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi khalilur rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kecintaan yang paling tinggi. Di atas al-mahabbah ada dua orang saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun yang selainnya hanya mahabbah. Adapun khullah, tingkatan kecintaan yang paling tinggi hanya disebutkan dimiliki dua orang ini saja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Faj'alnahu haba'an mansura." Dan kemudian kami jadikan amalan-amalan yang tercampuri dengan kesyirikan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Faja'alnahu. Nah, maf'ul awalnya yang mana maf'ul awalnya? Ha di situ. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ul awal. Haba'an maf'ul tsani mansura na'at untuk waha, untuk apa, untuk habaan. Wa na'tun 'ala mansub masubun mislahu. Maaf salah ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. I'rabnya lengkapnya bisa dilihat di bawahnya itu ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi syahidnya di sini ja'ala. Paham belum nih? Syahidnya di sini adalah ja'ala, na'am. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka ingin menjadikan, ingin mengembalikan kalian, nah setelah kalian beriman, menjadi kuffar. Maknanya ja'ala juga kan, menjadikan kan. Jadi mereka ingin mengembalikan kalian itu menjadi kuffar yang sebelumnya kalian beriman. Mana maf'ul awal, mana maf'ul tsani, barakallahu fikum. Yaruddunakum kaf itu, nah barakallahu fikum, dhamirun muttasilun mabniun ala dham. Perhatikan ya. Ya, antar fathah itu situ, lihat itu ya. Yaruddunakum kaf itu dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli nasbin sebagai maf'ul awal. Naam. Kemudian maf'ul tsani kuffaran. Maaf misalnya ya. Ini adian kita lewati ini waradda. Ya kan radda yaruddu. Naam, ini fi'il mudhari'nya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu artinya seseorang yang mendapatkan kecintaan yang paling tinggi, itu khullah. Kekasih. Paham ya? Nah, seperti itu. Syahidnya di sini Ibrahim maf'ul awal. Khalil maf'ul tsani, barakallahu fikum. Wa nahwu sayyartu tina khazafan. Aku menjadikan tanah itu menjadi khazaf. Khazaf semacam periuk. Naam, semacam periuk, barakallahu fikum, naam. Intinya antum perhatikan tahu periuk ya, periuk terbuat dari tanah itu ya. Kan ada kan itu semacam kendil itu ya, atau kendi itu yang biasa dipakai untuk masak itu. Naam barakallahu fikum. Jadi ini kan maknanya ja'ala juga, mengubah, menjadikan tanah menjadi barangan itu, ya enggak? Naam. Wa qalu wahabaniyallahu fida'ak. Naam. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku sebagai pembelamu. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Di sini kan berarti maknanya juga ja'ala semua. Afnu tasyir. Naam, sayyara yusayyiru tasyiran. Artinya ja'ala ja'alu. Ja'alan. Paham ya? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Berarti sudah kita selesaikan afnu tasyir. Khulasahnya, kesimpulannya, barakallahu fikum. Dhana akhwatuha tansibul maf'ulain. Menasabkan dua maf'ulun bih. Nah, adapun yang sudah kita bahas dulu yang menasabkan tiga maf'ul bih itu pada fi'il-fi'il yang khusus yang sudah kita sebutkan. Masih ingat enggak? Fi'il-fi'il yang menasabkan tiga maf'ul bih. Apa kaidahnya? Kullu af'al. Kullu fi'lin. Bimakna ikhbar. Ala wazn af'al. Awa? Na'am barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi kullu fi'lin ala wazn af'al bimakna ikhbar. Setiap fi'il yang mengikuti timbangan af'al, ya af'ala, makna ikhbar itu butuh tiga maf'ul bih. Contohnya akhbara. Ewa? Anba'a. A'lama. A'lana. Paham ya? Itu semuanya mana satu ya? Anba'a, a'lana, a'lama, akhbara. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah ahkamu af'ali dhanna wa akhwatiha, hukum seputar fi'il-fi'il dhanna wa akhwatiha. Kita lihat hukumnya apa? Wa'lam anna li af'ali hadzal bab thalathat ahkam. Ketahuilah bahwasanya untuk fi'il-fi'il bab ini memiliki tiga hukum. Tiga hukum ini sebelum mana baca, perhatikan, ada yang dikenal dengan i'mal, beramal, ada yang dikenal dengan ilgha, tidak beramal, ada yang dikatakan dengan ta'liq, beramal tapi mahallan duna lafz. Paham ya? Mahalan duna lafdan. Naam barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Dia beramal secara mahal, tapi lafadnya enggak beramal. Itu namanya ta'liq nanti. Kalau ilgha enggak beramal sama sekali. Kalau i'mal ya beramal. Dhanantu Zaidan qa'iman. Beramal kan? Naam, nanti kalau ilgha itu enggak beramal. Kalau ta'liq dia lafadznya enggak beramal tapi mahalnya beramal. Sehingga nanti fi mahal nasbin, naam, ma ya na'am barakallahu fikum yahillu mahalla maf'ulai dhanna gitu. Atau sadda masadda maf'ulai dhanna. Sadda masadda maf'ulai dhanna. Nah seperti itu nanti kita lihat nanti. Qala al-mu'allif wa sabahullah al-awwal yang pertama al-i'mal, yang beramal. Wa huwa al-asl, kata beliau. Dan itu adalah asl, sumber yang pertama, intinya dia beramal. Wa huwa waqi'un fil jami' ini barakallahu fikum terjadi pada seluruhnya. Jadi hukum asalnya dhanna wa akhwatuha semuanya beramal. Itu hukum asalnya. Asani yang kedua al-ilgha, tidak beramal. Kapan itu? Wa huwa ibtalul amali lafdhan wa mahallan. Yang namanya tidak beramal ya tidak beramal. Yaitu batilnya atau batalnya amalan secara lafaz dan secara lahal. Secara mahal tidak punya kedudukan. Secara lafaz pun enggak beramal juga. Mafhum? Nah, seperti itu. Ilgha itu benar-benar enggak beramal. Enggak beramal secara lafaz, tidak pula beramal secara mahal. Mafhum? Naam. Kenapa? Li dha'fil amil bitawassutihi aw ta'akhurihi. Karena lemahnya amil. Amil itu kan kuat aslinya kalau amilnya lafzi ya, tapi amil lafzi itu bisa lemah itu loh. Naam, kenapa lemahnya? Karena bitawassutihi aw ta'akhurihi. Karena amilnya taruh di tengah-tengah, jadi dia lemah. Atau diakhirkan itu lemah juga. Maksudnya seperti ini barakallahu fikum. Zaidun dan antu qayyumun. Ini amilnya mana ini kan? Di tengah-tengah enggak? Lemah ini kalau tengah kayak gini. Sehingga karena lemah itu, na barakallahu fikum, maka dia bisa beramal bisa enggak? Lemah dia. Apa maksudnya ya? Atau litakhir atau apa itu? Au ta'akhir atau diakhirkan. Ini juga lemah. Kenapa lemah? Karena diakhirkan. Paham belum? Yang paling kuat yang paling kuat ya diawalkan dhanan tu zaidan qaiman. Mafhum? Kalau seperti ini keadaannya lemah. Oleh karena itu kalau lemah boleh diamalkan boleh enggak? Zaidun dhanan tu qaimun enggak beramal berarti zaidun mutada atau dhanan tu naam fi'il fa'il jumlah i'tiradiyah itu aja. La mahal i'rab. Qaimun khabarnya. Paham? Naam zaidun mutada qaimun khabar dhanan tu fi'il fa'il dah selesai. Enggak beramal kan? Nah, tapi beramal boleh enggak kita lihat. Nahwu Zaidun dunantu qaimun, itu lemah enggak itu? Lemah. Itu lihat amilnya dunantu di tengah-tengah. Wa Zaidun qaimun dunantu, dan ini juga lemah karena amilnya diakhirkan. Mafhum belum? Naam, perhatikan. Wa huwa jaizun la wajibun, perhatikan ini. Wa huwa jaizun la wajibun, maksudnya bagaimana? Maksudnya beramal itu boleh-boleh saja tapi enggak wajib. Mafhum belum? Beramal sudah kata fadl, boleh-boleh saja tapi enggak wajib beramal. Tapi kalau diawalkan wajib beramal. Dhanantu Zaidan qa'iman wajib enggak? Dhanantu Zaidan qa'iman tidak wajib. Dhanantu Zaidan qa'iman wajib. Wajib, diawalkan wajib. Yang tidak wajib itu kalau ini. Ditaruh tengah-tengah atau diakhirkan, lemah karena. Dhanantu Zaidan qa'iman wajib enggak? Wajib. Wajib. Zaidan dhanantu qa'iman enggak wajib. Zaidan qa'iman dhanantu terpata wajib enggak beramal seperti itu? Enggak wajib karena diakhirkan. Jadi perlu perhatikan. Jadi yang bikin membikin dia enggak wajib beramal itu karena di tengah-tengah atau diakhirkan itu ma'am barakallahu fikum. Mafhum? Nah, kita lihat. Wa ilghal mutaakhir aqwa min imalihi. Perhatikan baik-baik. Seperti ini, ilgha seperti ini kalau diakhirkan seperti ini, aqwa lebih kuat daripada diamalkan. Daripada antum ngomong Zaidan qa'iman dhanantu, lebih kuat Zaidun qa'imun dhanantu. Paham? Untuk memahami itu ya. Wal mutawassit bil aks, sedangkan kalau di tengah-tengah seperti ini bil aks. Maksudnya bil aks bagaimana? Yang kuat beramal. Ya enggak? Bil aks maksudnya sebaliknya gitu loh. Artinya aks sebaliknya. Paham belum? Kalau antum akhirkan yang lebih kuat tidak beramal. Kalau di tengah-tengah aks lawannya yang lebih kuat berarti beramal. Zaidan dhanantu qa'iman. Paham? I'rabnya bagaimana nanti? Zaidan maf'ul awal muqaddam. Dhanantu fi'il fa'il qa'iman. Naam maf'ul tsani. Sudah selesai. Mafhum insyaallah untuk memahami kalimat itu? Hah? Naam barakallahu fiik. Mafhum insyaallah? Hah? Ewa. Wala yajuzu ilgha'il 'amil mutaqaddim nahwa dhanantu zaidan qa'iman khilafan al-kufiyyin. Pendapat yang kuat, pendapat yang sahih tidak diperkenankan untuk tidak mengamalkan amil yang didahulukan. Dhanantu zaidan qa'iman, enggak boleh antum ngomong dhanantu zaidun qa'imun. Paham ya? Karena kuat amilnya, kalau kuat ya kita gunakan kekuatannya kan itu. Paham ya? Karena ini lemah, boleh beramal boleh tidak. Cuman kalau di tengah-tengah seperti ini yang lebih kuat beramal. Kalau di akhirat seperti ini juga lemah, boleh beramal boleh tidak. Cuman yang paling kuat tidak beramal. Selesai kan? Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ini namanya ilgha. Asalisu yang ketiga ta'liq. At-ta'liq itu maksudnya bagaimana? Wa huwa ibtalul amali lafdan la mahallan, ya enggak? Batal amalannya secara lafad, lafadnya itu enggak beramal, tapi mahalnya beramal itu loh. Kan ada yang dikenal fi mahalli, ya enggak? Iya enggak? Seperti itu kan? Nah, kita lihat. Batal amalannya secara lafad, la mahallan. Adapun mahalnya tidak batal. Jadi dia tetap masih punya mahal. Fi mahalin nasbin. Maf'ulai dhanna misalkan. Dia menduduki tempatnya nasab sebagai dua maf'ulnya dhanna. Seperti itu. Nanti kita lihat. Lima zi'i ma lahu sadrul kalam ba'dah. Karena datangnya dia, karena datangnya sesuatu yang memiliki sadrul kalam, memiliki hak untuk didahulukan. Paham belum? Perhatikan ya, lima ji'i ma lahu sadrul kalam ba'da. Karena datangnya sesuatu yang memiliki hak untuk didahulukan setelahnya. Paham belum? Sadrul kalam maksudnya hak untuk didahulukan. Jadi ada sesuatu yang setelah dhanna itu, ya sesuatu itu berhak untuk didahulukan itu loh. Nah, yang seperti itu nanti enggak beramal dia, cuman lafadznya saja enggak beramal, tapi maknanya beramal enggak? Mahalnya beramal. Kita lihat. Lamul wa huwa lamul ibtida. Lamul ibtida itu barakallahu fikum, seharusnya kan diawalkan, diletakkan dalam tadaan itu. Sehingga setelah dhanantu, perhatikan itu. Nahwu dhanantu la zaidun qa'imun, perhatikan dulu. Itu perhatikan. Dhanantu la zaidun qa'imun, beramal enggak itu di situ? Lafadznya lafadznya tidak beramal. Namun nanti perhatikan baik-baik irobnya nanti. La zaidun qa'imun sadda masadda maf'ulai dhanantu, caranya gitu. Artinya apa? Dia itu menempati tempatnya dua maf'ulnya dhanantu. Mahalnya tapi ya. Antum lihat bawah itu nomor 1 catatan itu, antum garisin nanti irobnya biar enggak bingung ya, nomor 1 bawah itu catatan kaki. Na'am barakallahu fikum wal jumlah minal mutar wa khabar fi mahal nasbin saddat masadda maf'ulai dhanantu. Amno jumlah la zaidun qaimun itu dijumlah enggak itu? Dijumlah fi mahli nasbin dia saddat masadda maf'ulai dhanantu. Dia itu menempati tempatnya dua maf'ulnya dhanantu. Mafhum? Naam. Jadi yang antum i'rabnya dhanantu fi'il fa'il lam yalam idna zaidun mubtada qaimun khabar. Wal jumlah minal mubtada wal khabar. Wal jumlah minal mubtada wal khabar fi mahli nasbin saddat masadda maf'ulai dhanantu. Cara i'rabnya seperti itu. Berarti dia batal amalan secara lafaz atau secara mahal? Secara lafad saja, mahalnya masih ada. Berbeda dengan ilgha. Kalau ilgha memang benar-benar lafad dan mahalnya enggak beramal. Tapi kalau ta'liq ini, yang batal cuma lafadnya. Lafadnya enggak beramal itu kan? Tapi mahalnya punya. Mafhum? Nah, berikutnya. Wa ma'annafiyah dan ma'nafiyah. Kaqawli ta'ala, laqad alimta maha'ula'i yang tikun. Sungguh engkau telah mengetahui bahwasannya mereka tidak bisa bicara. Berhala kok. Nah, bisa marawal sebesar apapun enggak bisa bicara berhala. Nah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan di situ manafiyah maha ulai yang tikun. Padahal alimta termasuk apa? Akhwat dhanna. Ya enggak? Nah, tapi di situ kenapa enggak beramal? Karena ada manafiyah di situ. Sehingga jumlah maha ulai yang tikun fi mahalin nasbin saddat masadda maf'ulai alima. Paham ya? Alim. Naam. Wala nafiyah nahwu, perhatikanlah nafiyah juga bisa penghalangnya. Alimtu la zaidun qa'imun wala amrun, aku tahu Zaid tidak berdiri tidak pula Amr. Paham ya? Aku tahu Zaid tidaklah berdiri tidak pula Amr juga berdiri. Paham ya? Seperti itu. Antum perhatikan alimtu enggak beramal itu kan? Nah, alimtu fi'il fa'il lanya la nafiyah. Zaidun tada qa'imun khabar. Jumlah setelahnya itu fi mahali nasbin saddat masadda maf'ulai alimtu. Paham belum? Naam, alim tu itu. Wa hamzatul istifham atau wa in nafiyah, perhatikan in nafiyah juga pembatal. Nahwu alimtu in zaidun qa'imun, artinya aku tahu, aku yakin Zaid tidak berdiri. Ngerti kan tidak berdiri bukan sesungguhnya ya? Karena innya in apa ini? in nafiyah. Bedakan dengan in nafiyah dengan in mukhaffafah minas tsaqilah. Tandanya qaimunnya enggak ada lamnya situ. Paham ya? Kalau qaimun dalamnya in zaitun la qaimun pasti in mukhaffafah tsaqilah. Pasti in mukhaffafah minas tsaqilah. Tapi kalau seperti ini innya apa? In nafiyah. Naam, mafhum? Ayo, Pak. Syahidnya alim tu fi'il fa'il, enggak beramal situ. Cuman mahalnya beramal. Jumlah in zaitun qaimun fi mahal nasbin saddat masadda maf'ulai. Naam alim tu. Paham belum? Artinya saddat masadda itu masih menempati tempatnya gitu ya. Naam. Wa hamzatul istifham nahwu alim. Naam. Entar alim tu yang tadi itu. Alim tu azaitun qaimun am amrun. Naam. Aku menyangka atau aku menduga. Apakah Zaid yang berdiri atau Amr? Istifham itu sama juga i'rabnya. Zaidun qa'imun dan setelahnya fi mahalli nasbin saddat masaddai. Naam saddat masadda. Naam maf'ulai alimtu. Paham ya? Itu benar alimtu harakatnya keliru itu ya. Harakat sebenarnya itu harakatnya keliru. Paham ya? Naam. Wa kaunu ahadil maf'ulain isma istifham. Dan juga ketika keadaan salah satu dua maf'ulnya itu isim istifham. Alim naam. Ini barakallahu fikum alam tu atau alim tu ya? Karena kurang tas, kalau alam tu kurang tasdid ya kelihatannya. Ya kan termasuk akhwatuna ada alam ada enggak? Enggak ada kan? Yang ada ta'alam kan yang ada kan? Nah, berarti keliru harokatnya juga yang itu. Yang kedua keliru harokatnya juga. Dibenteri juga ya. Nah, karena kalau ta'alam ada tasdidnya. Ini bukan ini berarti. Dan keadaan salah satu maf'ulnya itu isim istifham. Nahmu alimtu ayyuhum abuka. Aku tahu mana di antara mereka yang bapakmu. Syahidnya di sini perhatikan. Alimtu ayyuhum abuka. Naam. Salah satu di antara maf'ulnya isim istifham. Mana ayyuhum? Istifham itu. Ya kan? Aku tahu mana di antara mereka yang bapakmu. Istifham itu. Ayyuhnya itu. Nah itu. Jadi nanti situ nanti dia alimtu tempat. Fi'il fa'il jumlah ayyuhum abuka fi mahalli nasbin saddat masaddai nasaddat masadda maf'ulai alim tu seperti itu aja. Fata'liku wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat, maka ta'lik itu wajib hukumnya apabila dijumpai salah satu di antara enam ikatan-ikatan ini tadi. Paham ya? Jadi ta'lik itu yang tidak beramal lafadznya tapi mahalnya beramal. Nah, kalau antum jumpai kok ada alasan-alasan sebagaimana sudah kita lewati, lam tidak manafiyah, la nafiyah, in nafiyah atau hamzah istifham, maka ta'liknya wajib. Paham belum? Nah, jadi ta'lik itu ibtalul a'nam, ibtalul amali lafdan la mahallan. Tapi kalau ilgha ibtalul amali lafdan wa mahallan. Kalau i'mal ya beramal seperti itu, na'am. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Wa la yadkhul ta'lik wa la ilgha fi syai'in min afalit tasyir, perhatikan. Enggak masuk ta'lik, enggak masuk ilgha. Pada salah satu di antara fi'il fi'il tasyir. Berarti mafhumnya bagaimana? Berarti mafhumnya afal tasyir beramal semuanya. Paham belum? Afal tasyir tidak kemasukan ilgha, tidak kemasukan ta'lik. Berarti mafhumnya beramal. Paham ya? Berarti mafhumnya beramal. Wala fi qalbiyin jamid, tidak masuk juga pada fi'il qalbi yang jamid. Maksudnya bagaimana? Qalbiyin jamid maksudnya, na barakallahu fikum, maksudnya jamid itu yang enggak bisa disorof. Nah, bahwa isnan hab ta'allam. Itu dia lafadznya gitu aja. Hab ta'allam. Enggak ada hab haba, ta'allama ya'allamu lain lagi. Nah, dua ini, na'am barakallahu fikum, termasuk apa? Termasuk fi'il qalbi. Menyangka atau yakinan itu. Tapi apa? Jamid. Jamid itu yang tidak bisa disorof. Karena jamid lawannya apa? Mustaq. Mustaq itu yang bisa dipecah. Paham ya? Dipecah dari masdar. Kalau jamid itu yang enggak bisa dipecah. Mahum, paham belum? Ini antum nggak bisa hab, hab nggak bisa, hab itu aja. Ta'alam itu aja. Ini bukan ta'alam yang fi'il amr ta'alama ya, lain lagi ya. Kalau itu lain lagi, ta'alama ya, ta'alamu, ta'alam itu lain lagi. Ini ta'alam di sini artinya yakin atau menyangka. Paham belum? Khusus di sini ini ya. Jadi ini dua-duanya jamid qalbi. Fa'inahuma mulazimani sighatul amr, maka kedua-duanya di sini tetap dalam keadaan bentuknya amr. Nggak boleh antum otak atik, nggak boleh. Apa otak atik itu? Enggak boleh dirubah-rubah. Paham ya? Enggak boleh dirubah-rubah di sini ya. Wa ma'adahuma min afalil bab yatasarraf. Adapun selain keduanya dari fi'il-fi'il bab yang ada di sini, ya tasarraf bisa disarraf. Paham ya? Dhanna ya dhunnu bisa kan? Nah, tapi khusus dua ini enggak bisa. Hat ta'allam dah itu aja lafadznya. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ya'ti minhul mudhari' wal amr wa ghairuhuma, terkadang datang fi'il mudhari'nya, terkadang datang fi'il amrnya atau yang selain keduanya. Illa wahaba, kecuali wahaba, perhatikan. Kecuali wahaba min af'alit tasyir fa innahu mulazimun istighatil madhi, khusus di sini wahaba di sini termasuk fi'il fi'il tasyir, dia senantiasa terus menerus bentuknya fi'il madhi. Paham ya? Naam, wahaba, wahabtu, wahabti, wahabta enggak masalah, ini fi'il madhi. Fi'il mudhari' enggak boleh. Paham belum? Wahaba yahibu enggak boleh. Di sini ya, tapi ya khusus ini ya. Ini khusus pembahasan ini. Kemudian yang beramal itu bagaimana ya? Hukumnya yang beramal madhinya atau bagaimana? Intinya selama bisa disorof, sorofannya beramal juga. Intinya kalau bisa disorof, sorofannya apa? Beramal juga. Kita lihat. Walitasorifihinna malahunna mimma taqaddama minal ahkam. Dan untuk sorofan-sorofan fi'il-fi'il tersebut, maka dia memiliki na'am barakallahu fikum keberhakan untuk mereka seperti halnya yang telah kita lewati berupa hukum-hukum yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka-mereka ini yang bisa disaraf, sarafannya pun juga beramal seperti fi'il madhinya gitu loh. Mafhum? Naam. Wa taqaddamat ba'du amsilati dzalik, dan sungguh telah lewat sebagian contoh-contoh hal tersebut. Mafhum insyaallah ya? Kita lihat. Naam barakallahu fikum yang terakhir, karena yang besok karena faedahnya tersendiri, yang besok di yang masalah berikutnya besok ya, yang terakhir dulu. Wa yajuzu hadful maf'ulain aw ahadihima lidalil, diperbolehkan membuang dua-dua maf'ulnya. Bayangkan dua maf'ulnya boleh dibuang. Na'am barakallahu fikum, aw ahadihima, atau salah satu dari duanya. Ewa. Hal dhananta zaidan qa'iman? Na'am. Antum buang dua-dua enggak? Antum buang bahkan semuanya itu. Hal dhananta zaidan qa'iman, apakah kamu menyangka Zaid berdiri? Naam. Yang itu buang apa? Semuanya kan takdirnya naam dhanantu zaidan qa'iman. Yang itu buang semuanya kan? Bisa. Karena ada dalil dengan naam tadi itu. Paham ya? Dengan dalil dengan pertanyaan juga. Hal dhananta zaidan maridan, apakah kamu menyangka Zaid itu sakit? Naam. Takdirnya apa? Naam dhanantu zaidan, dhanantu zaidan. Ayo, paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Nahu, aina syuraka'iyal ladzina kuntum taz'umun? Mana sekutu-sekutu? Sekutu-sekutu yang apa? Na barakallahu fikum, yang dulu kalian menyangka atau kalian yakini, ayat taz'umunahum syuraka, yang kalian menyangka dan yakini bahwasanya mereka adalah sekutu-sekutu. Kan dibuang haknya itu, taz'umunahum. Paham ya maksudnya ya? Naam. Wa idza qila laka man dhanantahu qa'iman? Apabila ada orang berkata kepadamu, siapa yang engkau menyangka dia itu berdiri? Fatakul dhanantu zaidan, dhanantu zaidan, maksudnya dhanantu zaidan kau iman itu loh. Paham ya? Nah ini kan berarti ada yang dibuang itu. Man dhanantahu kau iman, siapa yang engkau menyangka orang itu berdiri? Dhanantu zaidan, aku menyangka Zaid, maksudnya dhanantuhu zaidan. Paham ya? Bisa juga itu ya, dhanantuhu zaidan, aku menyangka dia itu Zaid. Berarti ada yang dibuang, ada yang dibuang. Paham ya? Nah ay dhanantu zaidan kau iman, maksudnya adalah aku menyangka Zaid itu berdiri. Mafhum insyaallah? Ya, na'am. Cukup sekian dulu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.